أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. عاذني الله وإياكم من النار. معاشر المسلمين رحمني ورحمكم الله. Kita lanjutkan pada kesempatan kali ini insyaallah setelah kemarin kita selesai dari tafsir surah An-Nuh, tafsir surah Nuh. Sekarang kita masuk kepada tafsir surah Al-Ma'arij atau surah Sa'ala Sa'il dari tafsir Al-Qur'anil Azim atau lebih dikenal dengan tafsir Ibn Katsir. قال الإمام أبو الفداء إسماعيل بن كثير رحمه الله تعالى تفسير سورة سأل سائل وهي مكية. تفسير سورة سأل سائل atau سورة المعارج وهي مكية. Dan surah ini merupakan termasuk surah Makiyah yang diturunkan sebelum hijrahnya Nabi SAW ke Madinah. Bismillahirrahmanirrahim. سأل سائل بعذاب واقع. Seorang penanya bertanya بعذاب واقع mengenai azab, ya, apakah akan terjadi. للكافرين ليس له دافع. Sesungguhnya azab tersebut bagi orang-orang kafir. ليس له دافع, tidak ada yang bisa mencegah datangnya azab tersebut kepada orang-orang kafir. Minallahi lil ma'arij, dari Allah subhanahu wa ta'ala. Lil ma'arij, yang memiliki ya makhluk-makhluk yang lil ma'arij, yang harus ditempuh dengan naik, ya, nanti akan ada penafsiran dari lil ma'arij ini, banyak penafsiran. تعرج الملائكة والروح إليه, di mana Allah subhanahu wa ta'ala memiliki malaikat-malaikat dan ruh-ruh, di mana mereka naik untuk menghadap Allah subhanahu wa ta'ala. في يوم كان مقداره 50,000 سنة, di dalam satu hari yang kadarnya itu 50,000 tahun. فاصبر صبرا جميلا, maka bersabarlah dengan kesabaran yang indah wahai Nabi Muhammad. Innahum yarawnahu ba'ida, sesungguhnya mereka orang-orang kafir menganggap hari kiamat ini, azab neraka ini, ba'id, masih jauh, enggak mungkin terjadi. Wa narahu qariba, sedangkan kita orang-orang yang beriman menganggap hari kiamat, menganggap neraka jahannam itu benar-benar dekat, benar-benar nyata, ya. Kemudian berkata Imam Al-Katsir dalam tafsirnya, sa'ala sa'ilun bi'adzabi waqi'. Ketika menafsirkan sa'ala sa'ilun bi'adzabi waqi', seorang bertanya mengenai azab yang akan terjadi. Fihi tadminun dalla 'alaihi harful ba', ya, di sini di dalam ayat ini ada huruf ba di sini yang memiliki makna tadmin, yaitu kandungan, ya, yaitu ada di dalamnya ya azab, ya, yaitu seorang bertanya mengenai sebuah hari yang di dalamnya ada azab yang akan terjadi. Ka'anahu muqaddar ista'jala sa'il bi'adzabi waqi'. Ya, seolah-olah di sini ada kalimat bahwasanya orang yang bertanya tadi ista'jala. Ya. Ista'jala itu kenapa belum terjadi-terjadi? Katanya ada azab. Kok enggak terjadi-terjadi? Ya. Faqaulihi ta'ala, seperti firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Hajj ayat 47, wa yasta'jilunaka bil azab wa la yukhlifallahu wa'dah. Mereka terburu-buru menanyakan azab, kapan terjadinya? Katanya hari kiamat, kapan terjadinya? Sudah 1400 tahun enggak terjadi-terjadi. Ya. Mereka menanyakan itu. Menganggap sesuatu yang tidak mungkin. Sudah dari dulu tapi enggak terjadi-terjadi. Ya. Maka Allah jawab, wa la yukhlifallahu wa'dah. Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyelisihi janjinya. Janji Allah pasti akan dipenuhi. Azab pasti akan datang. Hari kiamat pasti akan ada. Azabuhu waqi'a la mahalah. Azabnya Allah, nerakanya Allah pasti ada, pasti terjadi. Ya. Tidak ada yang bisa merubah keputusan Allah ini. Qala An-Nasa'i, berkata An-Nasa'i rahimahullah dalam sunannya, حدثنا بشر بن خالد قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن المنهال بن عمرو عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى سأل سائل بعذاب واقع. الإمام النسائي menyampaikan dengan sanadnya dari Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, beliau menafsirkan ayat ini, qala, dan mengatakan An-Nadhr Ibn Al-Harith Ibn Kiladah. Ya. Nadhr Ibn Al-Harith Ibn Kiladah. Orang yang bertanya ini, orang kafir yang bertanya dalam ayat ini yang disebut sa'ala sa'il adalah Nadhr Ibn Al-Harith Ibn Kiladah. Ya. Masih ingat Nadhr Ibn Al-Harith Ibn Kiladah? Dulu pernah lewat kisahnya. Siapa orang ini? Masih ingat? Yang dulu menantang Rasulullah SAW duel, masih kan? Ya, menantang Rasulullah SAW duel. Kalau saya kalah, ya, saya akan masuk Islam. Setelah duel dengan Rasulullah, kalah dia, enggak mau masuk Islam. Besok lagi, saya duel. Besok lagi, ulangi lagi duelnya. Duel lagi, kalah lagi. Ya, padahal, khana fi dina azzakumullah, Nadhr Ibn Al-Harith Ibn Kiladah ini terkenal orang yang sangat kuat. Jadi kalau dia menginjak satu karpet, karpet itu ditarik 10 orang, tidak akan bergeser karpet tersebut. Saking kuatnya injakan daripada Nadhr Ibn Al-Harith Ibn Kiladah. Tapi ketika duel dengan Rasulullah, rupanya enggak ada apa-apanya. Dia kalah dan dia menyelisih janjinya. Karena dia ya berjanji kalau dikalahkan oleh Rasulullah alaihi wasallam dia akan masuk Islam. Tetapi rupanya ya hanya dusta belaka dan terulang kembali dan dusta lagi. Ya, dan justru mengolok-olok demikian, ya, mengolok-olok kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sa'ala sa'il bi'adzabi waqi'. Dia bertanya, kapan azab tersebut terjadi? Kapan hari kiamat? Yang ngomong terus dan seterusnya. Ya. Ini adalah pertanyaan-pertanyaan dari orang-orang kafir. Wa qala al-Awfi 'an Ibn Abbas, dan berkata al-Awfi dari Ibn Abbas ketika beliau menafsirkan ayat ini, zalika su'alul kuffari 'an 'adzabillah. Ya. Ini adalah pertanyaan orang-orang kafir mengenai azab Allah. Kapan terjadinya? Wa huwa waqi'un bihim. Dan pasti azab tersebut akan ditimpakan kepada mereka. Qala Ibnu Abi Najih an Mujahid, dari Mujahid, fi qalihi ta'ala sa'ala sa'il, ketika menafsirkan firman Allah Ta'ala sa'ala sa'il da'a da'in bi'adzabi waqi' yaqa'u fil akhirah. Ya. Yang bertanya tersebut sama saja dia berdoa bagi dirinya untuk mendapatkan azab bagi dirinya, dan dia pun akan mendapatkan bagi dirinya azab di akhirat. Ya. Dia sedang menanyakan kapan saya dapat siksa, begitu baratnya. Ya. Na'udzubillah min dzalik. Sehingga orang-orang yang tidak percaya hari kiamat, mereka akan bertanya demikian. Banyak. Ya, orang-orang yang mereka tidak percaya tentang hari akhir, tidak percaya dengan azab kubur. Kapan? Mana buktinya? Saya gali, enggak ada azab kubur. Ya. Mana buktinya? Ini dan itu tidak ilmiah, itu cuma dongeng dan seterusnya. Ya. Maka sama saja, dia termasuk orang yang isti'jal. Dia terburu-buru mendapatkan azab. Ya. Padahal kalau dia mati dalam keadaan demikian, pasti akan mendapatkan azab dari Allah subhanahu wa ta'ala. Qala, beliau mengatakan pula, Mujahid, wa huwa qauluhum Allahumma kana hadha huwa al-haqqu min 'indik fa'amdir 'alaina hijaratan min as-samaa' aw yatina bi'adzabin aliim. Persis seperti perkataan orang-orang kafir, ya, yang mereka mengolok-olok Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, ketika mengolok-olok mereka mengatakan, ya Allah, in kana hadha huwa al-haqq, kalaulah dakwahnya Nabi Muhammad ini benar, min 'indik, dari sisimu ya Allah, fa'amdir 'alaina hijarah min as-samaa', hujanilah atas kami batu dari langit. Awidina bi'adabin alim, atau datangkanlah kepada kami azab yang pedih. Persis mereka mengolok-olok dakwah tersebut. Seharusnya kalau mereka, mohon maaf, waras otaknya, lurus pemikirannya, seharusnya doanya bukan begini. Ya Allah, kalaulah dakwahnya Nabi Muhammad, dakwahnya Muhammad ini benar, berikanlah aku petunjuk untuk mengikutinya. Kan seharusnya begitu. Tetapi dakwah, apa, doanya mereka kepada Allah justru salah, ya. Dan mereka akan mendapatkannya, ya. Dan bukti bahwasanya mereka memang tidak menginginkan kebenaran. Seorang yang mati di atas kekufuran ini adalah orang yang tidak mau mengikuti kebenaran, ya. Itu sebuah bukti. Seorang yang mati di atas kekufuran itu bukti yang sangat jelas, dia tidak mau mengikuti kebenaran walaupun di hadapan mata. Wa qala Ibnu Zaid wa ghairuhu, adapun Ibnu Zaid dan yang lainnya mengatakan, sa'ala sa'ilun bi'adzabi waqi' ay wadin fi jahannam yasilu yaumal qiyamah bil 'adzab. 'Adzabi waqi' yang dimaksud menurut Ibnu Zaid adalah lembah di neraka jahannam yang akan mengalir di situ pada hari kiamat dengan berbagai macam siksaan yang sangat pedih. Wahai al-qaul ba'id 'anil murad, tetapi pendapat ini jauh, ya, jauh, dan pendapat ini lemah. Ya. Was-sahih al-awwal idalati siyaqi 'alaih. Adapun penafsiran yang benar adalah penafsiran yang pertama. Ya, yaitu ini adalah pertanyaan orang-orang kafir mengenai azab yang sering disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa qawluhu ta'ala waqi' lil kafirin, waqi' lil kafirin ay marsad mu'ad lil kafirin, yaitu tempat intai yang dipersiapkan untuk orang-orang kafir. Ini sebagian penafsiran lagi, ya. Wa qala Ibnu Abbas, berkata Ibnu Abbas, waqi' ja'in, ya, yaitu yang akan datang. Seorang bertanya mengenai azab yang akan datang, begitu. Laisa lahu dafi'ai la dafi'a lahu idza arada Allahu kaunah, yaitu tidak akan ada yang bisa menolaknya, menyelamatkannya ketika Allah Subhanahu wa taala menginginkan untuk terjadinya hari kiamat tersebut atau hari penyiksaan terhadap orang-orang kafir tersebut. Walihada qala ta'ala, oleh karena itu Allah berfirman, minallahi dzil ma'arij, ialah Allah, ya, semua itu dari Allah yang memiliki tempat-tempat yang naik, yaitu memiliki langit-langit yang bertingkat, ya. Qala Tsauri, berkata Tsauri dari Al-A'mash, dari seseorang, dari Sa'id bin Jubair, dari Ibn Abbas, fi qalihi ta'ala dzil ma'arij qala dzid darajat, yaitu dialah Allah yang memiliki tingkatan-tingkatan, ya, derajat. Untuk bisa menghadap Allah, dia harus menempuh tingkatan-tingkatan. Wa qala Ali bin Abi Thalhah, dan berkata Ali bin Abi Thalhah dari Ibn Abbas, minallahi dzil ma'arij yani al-'ulu wal fawadil, dialah Allah yang memiliki ketinggian dan keutamaan. Sehingga ketika ini berarti pensifatan. Ya, kalau yang pertama penafsirannya, dialah Allah yang memiliki ya, makhluk-makhluk seperti langit yang bertingkat-tingkat. Ya. Atau dzudarajat, dialah Allah yang memiliki beberapa tingkatan untuk menghadapnya. Untuk menghadap Allah harus melampaui beberapa tingkatan. Kemudian penafsiran yang berikutnya sama dari Ibnu Abbas adalah dialah Allah, ya, yang memiliki ketinggian dan juga keutamaan. Qala Mujahid, berkata Mujahidil Ma'arij, Ma'arijus Sama. Adapun Mujahid menafsirkan dzil ma'arij adalah tingkatan-tingkatan langit. Wa qala Qatadah, berkata Qatadah, dzil fawadhil wan ni'am, dialah Allah yang memiliki berbagai macam keutamaan dan kenikmatan-kenikmatan yang Allah limpahkan kepada kita. Ini penafsiran-penafsiran para ulama mengenai makna dzil ma'arij. Ya. Sehingga bisa diartikan tadi, ya, yang memiliki makhluk seperti langit yang bertingkat-tingkat. Atau penafsiran yang berikutnya, dialah Allah yang ketika kita akan menghadapnya harus memenuhi beberapa tingkatan. Atau penafsiran yang ketiga, dialah Allah SWT yang memiliki maha ketinggian, keutamaan dan kenikmatan yang Allah berikan kepada makhluknya. Subhanallah. Qaluhu ta'ala ta'rujul malaikatu warruhu ilaih. Di mana para malaikat dan ruh itu naik kepadanya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala Abdul Razzaq, berkata Abdul Razzaq As-Sun'ani dari Ma'mar dari Qatadah, ta'ruju tas'udu, naik. Ya, ta'ruju artinya naik. Wa amma ruh, adapun yang dimaksudkan dengan ruh, qala Abu Salih, hum khalqun min khalqillahi yushabbihuna an-nas wa laysu nasan. Adapun yang dimaksudkan ruh di sini, pendapat daripada Abu Salih, beliau mengatakan bahwasanya ruh tersebut adalah makhluk dari makhluk-makhluk Allah yang mirip dengan manusia tapi bukan manusia. Siapa? Ia seperti manusia tapi bukan manusia. Ini pendapatnya daripada ruh. Pendapatnya daripada Abu Salih mengenai roh dalam ayat ini. Ya, adapun manusia terdiri dari jasad dan roh. Kita itu terdiri dari jasad dan roh. Ya, tanpa roh tersebut jasad kita akan mati. Dan kematian, pengertian kematian adalah perpisahan antara roh dan jasad. Ketika berpisah maka kita mati. Seperti tidur ini mati kecil. Atau mati besar adalah kematian yang setelah itu kita akan berada di negeri akhirat. Qultu, aku katakan, kata al-Imam Nukathir, wa yuhtamalu ayyakuna al-muradu bih Jibril. Dan bisa dimungkinkan yang dimaksudkan ruh adalah malaikat Jibril. Wa yakunu min babi adhafil khasi alal am. Sehingga di sini adalah penyertaan sesuatu yang khusus atas sesuatu yang umum. Karena umumnya malaikat disebutkan, kemudian disebutkan Jibril secara khusus dengan kalimat ruh. Wa yuhtamalu an yakuna ismu jinsin li arwahi bani Adam. Atau bisa dimungkinkan, ini penafsiran yang berikutnya, yang ketiga, bahwasanya yang dimaksudkan dengan ruh adalah isim jenis yang mewakili daripada ruh-ruh bani Adam. Ya. Ruh ini isim jenis adalah isim yang mencakup di dalamnya jenis-jenis yang dimaksudkan. Ya. Jika itu ruh adalah ruhnya Bani Adam, maka seluruh jenis daripada Bani Adam masuk di dalamnya. Ya. Fa innaha idza qubidat yus'adu ilaiha yus'adu biha ila as-sama'i. Dikarenakan apabila ruh Bani Adam itu dicabut, maka roh tersebut akan dibawa oleh malaikat ke langit. Kama dalla alaihi hadithul Barra, sebagaimana ditunjukkan dalam hadis Barra bin Azib, hadis yang panjang, hadis yang sangat panjang sekali, tapi pernah kita sampaikan. Secara singkatnya, wa fil hadith alladhi rawahul imamu Ahmad wa Abu Dawud wa Nasa'i wa Ibn Majah min hadithil Minhal an Zadan anil Barra marfu'an. Ya. Dan juga dalam hadis riwayat Ahmad, Abu Dawud, Nasa'i, Ibnu Majah dari hadis Al-Minhal dari Zadan dari Barra bin Azib secara marfu, hadisnya panjang, fi qabdir ruh at-thayyibah, mengenai dicabutnya ruh yang baik dari seorang yang saleh. Qala fihi, dikatakan dalam hadis tersebut, fala yazalu yas'udu biha min sama'in ila sama'in hatta yantahiya biha ila sama'in lati fiha Allah. Maka senantiasa, ini dalam riwayat Ahmad, Abu Dawud, Nasa'i, Ibnu Majah. Perhatikan lafaz ini, ada faedah yang bagus di sini, yaitu senantiasa roh tersebut dibawa naik, ya, dibawa naik oleh malaikat-malaikat tersebut dari langit demi langit naik ke atas sampai berhenti di langit yang di atasnya itu ada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wallahu a'lam bisihhati, dan wallahu a'lam mengenai kesahihan riwayat ini, tetapi ya nanti akan dijelaskan di sini setelahnya. Faqatakallama fi ba'di riwayatihi walakinahu masyhur. Ya, sebagian ulama berbicara mengenai kesahihan tambahan ini. Adapun tentang roh tersebut naik ke atas itu riwayat Muslim, hadisnya sahih. Tetapi kalau ada tambahan hatta yantahi biha ila sama'i allati fiha Allah, sampai berhenti kepada langit yang di situ ada Allah. Ya, ini kita terjemahkan dulu. Ini ada perbincangan ulama tentang tambahan ini. Kalaulah sahih kita artikan fiha Allah, di dalamnya ada Allah, maksudnya bukan di lingkup, maksudnya adalah di atasnya ada Allah. Karena fi bisa bermakna ala, bisa bermakna atas. Ya. Kemudian bisa yang dimaksud dengan sama di sini adalah secara bahasa, yaitu artinya al-ulu, ketinggian, yaitu naik ke ketinggian demi ketinggian sampai di ketinggian yang disitulah Allah Subhanahu wa taala yang maha tinggi, yang berpisah dengan makhluknya. Ya. Walahu syahid, tetapi hadis tambahan ini memiliki penguat dari hadis Abi Hurairah yang telah lalu, min riwayatil Ahmad wa Tirmidzi wa Ibnu Majah min tariq Ibnu Abi Dhi'bin an Muhammad ibn Amr ibn Athaa an Sa'id ibn Yasar anhu wa hadza isnadu rijalihi ala syartil jamaah, dan sanad daripada hadis pada penguat yang berikutnya riwayat Ahmad Tirmidzi Ibnu Majah, ini sanadnya ya orang-orang yang meriwayatkannya tersebut ini sesuai dengan syarat jamaah, sesuai dengan syarat Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasa'i, Ibnu Majah, sehingga tambahan yang tadi termasuk tambahan yang sahih insyaallah taala. Hanya saja jangan dipahami bahwa berarti Allah di dalam langit, bukan ya, seperti firman Allah taala dalam banyak ayat, aamintum man fis sama, apakah kalian ya itu merasa aman ya terhadap azab Allah fis sama yang ada di langit. Maka jangan dipahami, oh berarti kalau begitu di langit Allah di dalam langit ada atapnya, ada samping kanan kiri, duduk di kursi, itu adalah pemikiran jahm, pemikiran orang-orang yang mujassimah, yang menyamakan Allah dengan makhluknya. Mereka orang-orang Asy'ariyah yang kadang menuduh kita itu mujassimah, menuduh kita Wahabi bahasa kerennya sekarang. Itu terkadang itu Wahabi menyamakan Allah dengan makhluk, bahwasanya Allah itu beristiwa di atas arsy. Bukankah Allah memang menyatakan demikian dalam banyak ayatnya? Rahmanu 'alal 'arsy istawa, tsumma istawa ilas sama fasawwahunna sab'a samawat, dan seterusnya banyak sekali ayatnya. Kemudian mereka menolak pendalilan-pendalilan yang ada ini dengan mengatakan kalau Allah beristiwa berarti Allah di dalam sebuah ketinggian, kalau ketinggian itu berarti selain Allah, kalau selain Allah itu berarti makhluk, berarti kalau demikian nanti ada lagi di atasnya, berarti Allah dilingkupi oleh sebuah ruang lingkup makhluk, dan ini tidak mungkin. Akhirnya semua ayat ditolak. Akhirnya mereka menuduh kita mujassimah, mereka sendiri sedang terjatuh kepada mujassimah. Mereka menyamakan Allah dengan makhluk karena mereka memikirkan arti tinggi seperti ketinggian makhluk. Bisa dipahami ini? Ya, memang agak mumet sedikit, tapi biarlah bermumet-mumet dulu ya. Artinya, khawna fi din azzakumullah. Dalam ayat seperti amintum man fis sama, apakah kalian merasa aman dari azab Allah fis sama yang di langit? Itu jangan diartikan di dalamnya seperti di dalam seperti makhluk. Fi di sini ya bisa bermakna ala, yaitu di langit, maksudnya di atas langit. Apakah engkau merasa aman dari azab Allah yang di atas langit? Ya, karena dalam bahasa Arab fi bisa bermakna ala. Kemudian bisa diartikan as-sama di sini amintum man fis sama, sama bisa diartikan ya, sama adalah langit, suatu benda yang Allah ciptakan 7 lapis di atas kita, di atas bumi, yaitu 7 lapis langit. Atau sama secara bahasa adalah al-ulu, ketinggian. Jadi bisa kita artikan apakah kalian merasa aman dari azab Allah yang maha tinggi di atas ketinggian? Begitu. Jadi paham ini ya? Berarti sangat jelas sekali Allah beristiwa di atas arsy-Nya. Dan hadis ini, hadis riwayat Muslim ya, sebagiannya di Bukhari, yang lengkapnya dalam Sahih Muslim, hadis Barra bin Azib, kemudian ada tambahan di sini ya pada riwayat Nasa'i, kemudian diperkuat pada riwayat Ahmad, semuanya membuktikan bahwasanya Allah itu maha tinggi. Bukan hanya secara makna, tetapi secara zat. Zatnya itu maha tinggi. Bukankah kita senantiasa dalam salat mengucapkan zikir subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Segala puji maha suci Allah yang maha tinggi dan segala puji hanya baginya. Kan Allah maha tinggi. Maha tinggi zatnya, maha tinggi sifat-sifatnya. Begitu. Ya. Dan jangan diartikan tinggi seperti tingginya makhluk. Tingginya Allah itu terpisah dengan makhluk. Justru dengan kita mengartikan Allah beristiwa di atas arsy-Nya maha tinggi, itu artinya berpisah dengan makhluk-Nya. Allah adalah sang pencipta, makhluk adalah yang diciptakan. Sehingga tidak akan sama. Bisa dipahami ini? Ya. Ini sedikit untuk bisa membantah orang-orang yang kadang dikit-dikit nuduh kita demikian. Al-Imam Adz-Dzahabi, Al-Imam Adz-Dzahabi, imam besar, beliau bermadhab Syafi'i. Beliau di atas akidah ahli sunnati wal jamaah. Seorang ahlul hadis yang sangat terkenal. Karya yang sangat terkenal banyak, khususnya dalam bidang jarah wa ta'dil dan sirah. Dan juga tarikh. Beliau punya kitab Sirah A'lamin Nubala. 30 jilid. Beliau punya kitab Tarikhul Islam. Tarikhul Islam sampai 40 jilid. Beliau punya kitab Al-Ibar fi Khabari Man Ghabar. Dan kitab-kitab yang lainnya. Nah, salah satu kitab beliau berbicara tentang masalah ini. Yaitu tentang Al-Ulu dan Al-Arsh. Dua kitab yang berbeda. Satu kitab namanya Al-Ulu. Al-Ulu. Ketinggian. Di situ khusus Al-Imam Adz-Dzahabi membawakan ayat-ayat dan penafsiran para ulama. Kemudian hadis-hadis dan perkataan para ulama ketika menerangkan hadis tersebut. Dan perkataan para ulama dari zaman sahabat sampai zamannya Imam Dzahabi abad ke-8. Untuk menerangkan bahwasannya Allah beristiwa di atas arsy. Begitu. Bisa dipahami ya. Untuk menerangkan bahwasannya Allah beristiwa di atas arsy. Dan dalam mukadimahnya beliau sangat menjelaskan bahwasanya manusia banyak berselisih tentang masalah istiwanya Allah di atas arsy. Maka beliau susun kitab ini untuk sengaja bahwasanya yang mengatakan Allah beristiwa di atas arsy itu bukan hanya Ibnu Taimiyah. Karena beliau muridnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Dituduh bahwasanya Ibnu Taimiyah mujassimah, Ibnu Taimiyah begini, begini, begini. Maka beliau selaku muridnya, sekaligus beliau adalah ulama besar dari madhab Syafi'i, beliau susun kitab Al-Ulu li Aliyyil Ghaffar. Al-Ulu li Aliyyil Ghaffar. Ketinggian bagi yang maha tinggi, sang maha pengampun. Dialah Allah Subhanahu Wa Taala. Diterangkan di situ ayatnya, hadisnya, perkataan para ulama. Ya, ulama dari sahabat tabi'in, atba'u tabi'in, a'imatul arba'ah, dan imam-imam semuanya ditulis dari madhab Syafi'i, Hambali, Maliki, kemudian Hanafi, zahiri dan yang lainnya sampai sezaman dengan beliau. Kitabnya sangat luar biasa. Dan untuk memperkuat lagi, beliau tulis satu kitab lagi. Judulnya Al-Arsy. Kitabul Arsy, Singgasana Allah. Ya, karena ada orang yang mengatakan singgasana Allah, kalau singgasana nanti seperti singgasana makhluk. Nah, beliau bantah juga menyusun kitab Al-Arsy. Ya, kitab Al-Arsy untuk menerangkan ayat-ayat, hadis-hadis dan riwayat-riwayat tentang arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang berkeyakinan dengan keyakinan Allah beristiwa di atas arsy-Nya sesuai dengan kemahatinggiannya, mahasucinya, berbeda dengan makhluk-Nya, ya, laisa kamitslihi syai wa huwas samiul basir, itu bukan akidah Wahabi. Itu adalah akidah ahli sunnati wal jamaah yang diikuti salah satunya oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dan diikuti oleh kita insyaallah taala. Demikian, ya. Justru keyakinan yang istaula itu adalah keyakinan yang baru. Ya, keyakinan yang baru. Mengartikan istawa dengan istaula adalah akidah-akidah yang belakangan. Tidak pernah disandarkan kepada para sahabat radhiyallahu alaihim ajma'in dan ulama salaf. Demikian ikhwan fillah jazakumullah. Waqad basatna lafdhah 'inda qoulihi ta'ala, kami sudah paparkan tentang lafaz hadis tadi, hadis Barra bin Azib mengenai naiknya ruh kepada Allah Subhanahu wa taala dalam firman Allah taala dalam surah Ibrahim ayat yang ke 27. Firman Allah Ta'ala, yusabbitullahu alladhina amanu bilqawli thabiti fil hayati dunya wa fil akhirah. Allah mengokohkan orang-orang yang beriman dengan perkataan yang kokoh di kehidupan dunia dan di kehidupan akhirat. Wa yudhillullahu dhalimin, dan Allah menyesatkan orang-orang yang zalim. Wa yaf'alullahu ma yasha, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala berbuat sesuai dengan kehendak-Nya. Ya. Dalam ayat ini sangat jelas, ya, bahwasanya Allah mengokohkan hati orang-orang yang beriman dengan perkataan yang kokoh, yaitu la ilaha illallah. Ketika di dunia dan juga di akhirat. Nah, ayat ini, ucapan ayat ini disampaikan oleh Rasulullah SAW setelah menyampaikan hadis Barra bin Azib yang sangat panjang. Innal abda idza kana fi inqita'i minad dunya wa iqbali minal akhirah ja'ahu al malakan. Ya. Sesungguhnya seorang hamba apabila dia berada di antara, ya, akhir dunia dan awal daripada akhirat, datang dua malaikat duduk, ya. Setelah duduk di sisi daripada orang tersebut, ya, membawa ma'ahuma kafanun, membawa kafan, wa hanut min hanutil jannah, dan juga membawa wewangian dari wewangian surga kalau hamba tersebut beriman. Barulah setelah itu datang malaikat pencabut nyawa. Kemudian akan dicabut rohnya, ya, kama ya tasilun min qatri saqa, akan mengalir roh tersebut seperti mengalirnya air dari mulut teko. Dan seterusnya, setelah itu dicabut oleh malaikat pencabut nyawa, ditaruh dalam kafan putih bersih dari kafan-kafan surga dengan wewangian surga, kemudian diiring naik ke langit. Diiring langit ke langit terus. Dibukakan pintu yang pertama dari langit dunia. Kemudian bertanya, man hadza, siapa ini? Ini fulan bin fulan. Kemudian dikenal oleh penduduk langit, fulan bin fulan. Yang soleh, yang begini, yang begitu. Dibukakan pintu langit. Terus, naik pintu langit yang pertama. Ditanya oleh malaikat-malaikat yang sedang beribadah. Dan akan diiringi terus sampai langit ketujuh, ke Sidratil Muntaha. Sampai akhirnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya uktubu kitaba 'abdi fi 'illiyin, ya, ya, tulislah catatan hambaku yang saleh ini di tempat yang tinggi di surga. Kemudian dikembalikan rohnya di dunia. Tapi kalau seorang yang kafir, datang dua malaikat, datang roh pencabutnya, malaikat pencabut nyawa, diambil rohnya seperti diambilnya besi bergerigi dari sauful madlul, yaitu dari kapas-kapas yang basah, tentunya akan ke bawah begitu sakit. ya, akan dimasukkan dalam kafan yang berwarna hitam, yang bau busuk, kemudian akan dibawa ke langit dunia, akhirnya ditolak di langit dunia dan akhirnya dilemparkan ke dunia. Ruhnya dilemparkan ke dunia. Sangat jelas sekali bahwasanya Allah itu maha tinggi. Sehingga untuk melapor ke Allah, malaikat membawa ke ketinggian. Bisa saja malaikat laporan di situ, Allah maha mendengar. Tetapi tidak demikian. Untuk membuktikan Allah maha tinggi, sekalian naik ke atas. Untuk sekalian membuktikan Allah maha tinggi. Bagi orang-orang yang tidak percaya Allah maha tinggi. Ya. Maka dibuktikan langsung Allah SWT adalah maha tinggi beristiwa di atas arsy-Nya. Dibuktikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, hadis-hadis yang seperti ini sangat banyak wahai kaum muslimin. Ya, maka kita tidak boleh goyah. Ya. Sekarang kita tanya kepada orang yang tidak percaya Allah beristiwa di atas arsy-Nya. Kalau begitu, di mana Allah? Kalau kita ahli sunnah menjawab, Allahu fis sama. Allah 'alal 'arsy, sebagaimana Rasulullah bertanya dalam hadis Muslim, hadis Jariyah. Yang disahihkan oleh Imam Syafi'i dalam Al-Umm. Disahihkan oleh Imam Syafi'i dalam Al-Umm. Berdalilkan dengan hadis Jariyah. Bertanya Rasulullah kepada budak perempuan. Aina Allah? Di mana Allah? Allahu fis sama. Allah di atas langit. Maka Rasulullah bersabda. A'tikha fa'innaha mu'minah. Bebaskan budak perempuan ini karena dia orang yang beriman. Orang yang beriman mengatakan apa? Allah fis sama. Allah beristiwa di atas arsy-Nya. Di atas langit. Ya. Tetapi mereka akan mengatakan gak boleh itu bertanya di mana Allah, padahal hadisnya riwayat Muslim. Kemudian ini hadisnya dhaif, ini dhaif dari mana riwayat Muslim, sangat sahih tapi ditolak sama mereka karena sudah berkeyakinan dulu gak boleh bertanya di mana Allah, kadung ada hadisnya, akhirnya hadisnya ditolak. Karena pertanyaan ini adalah pertanyaan yang sangat luar biasa dalam berdalil bahwasanya Allah di atas langit. Allah maha tinggi di atas arsy-Nya. Sangat jelas sekali. Kemudian mereka, ikhwan fillah azakumullah, ya, menolak hadis ini. Menganggap hadis riwayat Muslim ini sebagai hadis yang muttarib. Hadis yang goncang, hadis yang dhaif. Ditolak akhirnya hadis ini. Allahul musta'an. Ditolak hadis ini. Riwayat Muslim. Akhirnya mereka pun bingung. Tidak mengenal Allah subhanahu wa ta'ala. Bingung. Akhirnya mereka menyimpulkan. Kalau kita mengatakan Allah beristiwa di atas arsy, Allah di atas langit. Ini seperti Ibnu Taimiyah. Seperti Wahabi ini. Gengsi. Enggak mau. Kalau mengatakan Allah di mana-mana. Ini seperti Mulhid Ibnu Arabi. Ya, enggak mungkin juga. Akhirnya mereka berkesimpulan. Allah mawujud bikulli makan. Allah ada tapi gak punya tempat. Dia tadi mengatakan tidak boleh bertanya Allah di mana, tapi dia sendiri mengatakan Allah gak punya tempat. Jadi pahamin. Dia mengatakan gak boleh bertanya Allah di mana, tetapi dia sendiri mengatakan Allah tidak punya tempat. Sama saja untuk mengatakan enggak boleh kamu bertanya rumah kamu di mana, tapi kamu mengatakan itu orang enggak punya rumah. Apakah ini mengenal Allah? Apakah ini memuliakan Allah? Justru menghina Allah Subhanahu wa taala. Menghina Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kaum muslimin yang dimuliakan Allah, cukuplah dengan Al-Qur'an, dengan sunnah dan keterangan para ulama yang sangat gamblang Allah beristiwa di atas arsy-Nya. Ini keyakinan tidak boleh goncang di sini. Ya, demikian. Wa qawluhu ta'ala fi yawmin kana miqdaruhu 50,000 sanah. Malaikat tersebut, ruh tersebut naik menghadap Allah Subhanahu wa taala. Naik menghadap Allah Subhanahu wa taala. Di dalam satu hari yang kadarnya 50 ribu tahun. Ya. Fihi arba'atu aqwal. Penafsiran ini ada 4 pendapat. Ya, perhatikan ini pendapatnya beda-beda semua. Ya, kita perhatikan pendapat-pendapat ini. Ahaduha, pendapat yang pertama, salah satunya, annal murada bidzalik musafatu ma bainal arsyil azim ila asfalis safilin. Pendapat yang pertama mengatakan bahwasanya yang dimaksud satu hari yang kadarnya 50 ribu tahun adalah perjalanan antara arsy sampai tempat yang paling bawah. Dari arsy Allah Subhanahu wa taala ke tempat yang paling bawah. Arsy adalah saqafu al-makhluq, seperti atap bagi makhluk ini. Dan bandingan arsy kata Ibnu Abbas dengan jagat raya ini bagaikan satu halqah, bagaikan satu halqah, satu cincin ditaruh di padang pasir. Itu antara arsy-Nya Allah dengan jagat raya yang kita huni ini. Jagat raya berarti 7 lapis langit. Ya, jadi 7 langit itu kita di dalamnya itu cuma satu halqah, satu cincin dibandingkan padang pasir. Dibandingkan arsy-Nya Allah. Dan arsy-Nya Allah ya ditopang oleh malaikat-malaikat, dan di atas arsy-Nya Allah ada kursinya Allah Subhanahu wa taala, dan kursinya Allah adalah tempat daripada kakinya Allah Subhanahu wa taala. Dan kita jangan bayangin di atas itu. Tinggal kita beriman, ada kursinya Allah, ada arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala, ada langitnya Allah, ada buminya Allah. Semuanya makhluknya Allah. Dan Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Allah Maha Besar. Allahu A'la, Allah Maha Tinggi. Tidak ada yang lebih tinggi, tidak ada yang lebih besar lagi dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada yang bertanya, Allah Maha Besar, Allah kan Maha Berkuasa. Kalau begitu Allah mampu dong menciptakan makhluk yang lebih besar. Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Allah tidak mungkin menciptakan makhluk yang lebih besar dari Allah. Karena Allah sudah tetapkan Allahu Akbar. Tidak ada makhluk yang lebih tinggi dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kamu enggak boleh bertanya seperti itu lagi. Kalau diulangi ke setan berarti kamu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ditinggal itu orang seperti itu, ya. Kita kembali penafsiran yang pertama di sini. 50 ribu tahun adalah perjalanan antara arsy-Nya Allah tadi, makhluk yang tertinggi, yang merupakan atap daripada jagat raya ini, yang tadi luasnya antara arsy dengan jagat raya 7 langit ini, seperti satu cincin ditaruh di padang pasir. Wa huwa qararul ardi sabi'ah, yaitu qarar al-ardi sabi'ah, yaitu inti daripada bumi yang ketujuh. Jadi dalam pendapat ini memahami 7 lapis bumi dan 7 lapis langit itu seperti ini. Jadi ini begini ya. Ini bumi kita. Bumi bulat ya. Bumi. Di bawah itu ini berarti kita bumi yang pertama. Di bawah kita di dalamnya itu ada lapis lagi bumi yang ke-6, 5, 4, 3, 2, 1. Nah, yang paling di tengah itulah yang disebut sijjin, bumi yang paling rendah, yaitu bumi yang ke-7. Ada yang berpendapat nanti, ada yang berpendapat masih dengan pendapat Ibnu Abbas, tapi ini kisah Israiliyat, bahwasanya bumi 7 itu bukan bumi yang berlapis-lapis, tapi bumi yang berbeda. Jadi kita ada bumi kita, ada bumi lagi di lain tempat, ada bumi lagi, ada manusia seperti kita di tempat yang lain. Itu salah satu pendapatnya Ibnu Abbas. Tapi yang berpendapat seperti ini juga pendapat Ibnu Abbas. Sehingga dimungkinkan ini adalah kisah-kisah Israiliyat. Sehingga ketika bumi itu berlapis-lapis, ya, berlapis-lapis sampai di tengahnya itu adalah bumi yang ketujuh. Ini bumi yang pertama yang kita injak ini. Maka langit demikian, langit pertama, langit kedua, sampai ketujuh seperti cincin. Maka arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala itu seperti padang pasir dibandingkan dengan cincin yang 7 langit, 7 lapis langit ini. Jadi paham ini berarti. Nah, jaraknya menurut pendapat ini itu adalah 50 ribu tahun. Hadza irtifa'ul arsy 'anil markazil ladzi fi wasatil ard. Ini adalah ketinggian arsy dari titik tengah dari bumi. As-sabi'ah yang ketujuh. Wa kadzalika tis'ul arsy min qatr ila qatr masirati 50000 sanah. Demikian pula luasnya arsy dari ujung ke ujung itu perjalanan 50000 tahun. Wa innahu min yaqutatin hamra, dan arsy itu terbuat dari batu-batu yakut yang berwarna merah. Demikian diriwayatkan oleh Ibn Abi Syaibah dalam Kitabul Arsy, dalam musannafnya. Ini pendapat yang pertama. Masih pendapat yang pertama, membawakan riwayat yang berikutnya, riwayat Ibn Abi Hatim, haddatsana Ahmad ibn Salamah qala haddatsana Ishaq ibn Ibrahim qala akhbarana Hakam an Amr ibn Ma'ruf an Laits an Mujahid dari Ibn Abbas, Ali ibn Abbas. Fi qalihi ta'ala fi yawmin kana miqdaruhu 50,000 sana. Qala muntaha amrihi min asfalil ardhin ila muntaha amrihi min fawqas samaa' miqdaru 50,000 sana. Yaitu ujung daripada perintahnya dari bawah bumi sampai batas daripada perintah Allah di atas langit itu 50 ribu tahun perjalanan. Ya. Batasnya, dari batas ke batasnya. Adapun firman Allah Ta'ala dalam surat Al-Hajj ayat 47, wa inna yawman 'inda rabbika ka'alfi sanatin mimma ta'uddun. Adapun hari di sisi Rabbmu itu 1000 tahun dari apa yang kalian hitung. Jadi satu hari di sisi Allah itu 1000 tahun yang kita hitung. Ya, yang kita hitung. Ya'ni bidzalika hina yanzilul amr minas sama'i ilal ard. Yaitu ya kata Ibnu Katsir rahimahullah bahwasanya yang satu hari seperti seribu tahun adalah ketika turun perintah dari langit ke bumi. Wa minal ardi ila sama, adapun kalau dari bumi ke langit fi yawmin wahid dalam satu hari, fadzarika miqdaru alf sana. Itulah kadar 1000 tahun. Li'anna ma bainas sama wal ard miqdaru masirati 500 am. Dikarenakan jarak antara langit dan bumi itu seperti 50,000 tahun. Ya. Jadi beliau sinkronkan dengan ayat yang lain bahwasanya yang 1000 tahun adalah turunnya perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun kalau mau perjalanan itu 50,000 tahun. Tapi kalau turunnya perintah Allah, naiknya perintah Allah itu 1000 tahun. Begitu. Dan juga diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim, haddatsana Abi qala haddatsana Ali ibn Muhammad At-Tanafisi qala haddatsana Ishaq ibn Mansur qala haddatsana Nuh Al-Mu'addib an Abdul Wahhab bin Mujahid an Abihi an Ibn Abbas dari Ibn Abbas radhiyallahu anhuma qala ghalata kulli ardhin 500 am. Kira-kira jarak masing-masing bumi itu 500 am, 500 tahun perjalanan kurang lebih. Wa baina kulli ardin ila ardin 500 am. Dan jarak antara bumi ke bumi yang lainnya itu 500 tahun. Wa dzalika 7000 am. Sehingga kalau dihitung 7000 am yaitu 7000 tahun. Ya, ini versi Ibnu Abbas yang radhiyallahu anhuma, yang berarti mengartikan antara bumi dan bumi memiliki bumi yang berbeda-beda ada 7. Wa qala taqul as-samaa 500 am wa bainas samaa ila as-samaa 500 am. Dan kira-kira jarak antara langit ya itu 500 tahun, dan di antara langit ke langit itu 500 tahun, wa dzalika 4000 am, itulah 4000 tahun, wa bainas samaa sabi'ah wa bainal 'ars masirata 36000 am. Dan jarak antara langit dan juga arsy-Nya Allah, jadi jarak antara langit yang ketujuh sampai arsy-Nya Allah itu saja sudah 36000 am, yaitu jaraknya 36000 tahun. 36000 tahun, luar biasa ya. Kalau kita bandingin tadi antara langit ke langit saja cuma 500 tahun. Tapi antara langit ketujuh sampai ke arsy-Nya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu 36000 tahun. Fadzalika qauluhu Ta'ala, kalau dijumlah fi yawmin kana miqdaruhu 50,000 sana. Itulah kadar hari ya kalau ingin naik sampai ke arsy-Nya Allah itu perjalanannya 50,000 tahun. Ya. Tetapi rata-rata penafsiran ini adalah penafsiran mauquf, bukan dari Rasul tapi dari Ibnu Abbas, yang biasanya beliau yaitu dari kisah-kisah Israiliyat. Ya, kisah Israiliyat ketika tidak bertentangan dengan Al-Qur'an maka boleh disampaikan. Ya, boleh disampaikan dan tidak boleh diingkari. Begitu. Tidak mengatakan ini yang paling benar dan tidak pula diingkari ini salah, kecuali dengan ya dalil dari Al-Qur'an dan Sunnah. Al-qaulu tsani, pendapat yang kedua. Anal murad bidzalik mudda baqa'id dunya mundu khalqillah hadzal 'alam ila qiyamis sa'ah. Ada yang berpendapat bahwasanya 50 ribu tahun adalah masa tersisanya dunia semenjak Allah ciptakan sampai hari kiamat. Ya. Jadi ada yang berpendapat umurnya dunia ini 50 ribu tahun. Ini pendapat, walaupun pendapatnya tidak tepat. Qala Ibnu Abi Haytim hadatsana Abu Zur'ah qala akhbarana Ibrahim bin Musa qala akhbarana Ibnu Abi Zaidah an Ibnu Jurayj an Mujahid fi qalihi, dari Mujahid ketika menafsirkan ayat ini beliau mengatakan ad-dunya umruha 50,000 sana, dunia umurnya 50 ribu tahun. Wa dhalika umruha yawma samaha Allah, itu adalah umur ketika Allah Subhanahu wa taala namakan hari. Jadi sebelum Allah ciptakan hari, namakan hari itu sudah ada. Kemudian setelah itu Allah ciptakan hari, nama hari, semenjak ciptakan langit dan bumi, maka umur dunia ketika itu sampai hari kiamat itu 50 ribu tahun. Dan juga diriwayatkan oleh Abdul Razzaq As-Sun'ani, qala akhbarana Ma'mar an Ibn Abi Najih, an Mujahid, anil Hakam Ibn Aban, an Ikrimah, penafsiran dari Ikrimah, qala, beliau mengatakan ad-dunya min awwaliha ila akhiriha miqdaru 50,000 sanah, la yadri ahadukum madha wala kam baqiya illa Allah. Dunya dari awal sampai akhirnya kadarnya itu 50 ribu tahun. Tapi seorang di antara kalian enggak tahu kapan 50 ribu tahunnya itu jatuhnya kapan. Seorang di antara kalian tidak tahu sudah berapa tahun sisanya. Illallah, kecuali Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang berpendapat seperti ini pun, yang berpendapat bahwasanya usia dunia 50 ribu tahun itu enggak boleh jadi peramal. Karena ada tuh ustaz-ustaz YouTube peramal. Diprediksi dunia berarti kurang sekian tahun lagi. Allahu Akbar. Kok bisa? Kan kadang ada itu ya. Ustaz-ustaz YouTube biasa cari apa namanya itu? Cari penonton, apa? Subscribe. Nah, ya. Allahul musta'an. Tidak demikian, ya. Taruhlah yang berpendapat demikian pun diingatkan oleh Ikrimah, la yadri ahadukum madha, seorang di antara kalian tidak ada yang tahu tanggal berapanya berhenti itu, selesai 50 ribu tahun itu enggak ada yang tahu. Wa wala kam baqiya, dan sudah sisa berapa tahun lagi? Umur dunia ini berapa tahun lagi? Enggak tahu juga kita illallah, kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga jangan dihitung-hitung, enggak usah, tinggal kita beramal soleh saja, ya. Jadi walaupun berpendapat demikian, itu pun tetap diingatkan oleh Ikrimah, ulama-ulama tafsir. Beliau dapatkan seperti ini biasanya dari kisah-kisah Israiliyat, sampaikan hadis an Bani Israil wala haraj, kata Rasulullah, sampaikan dari Bani Israil, enggak usah ragu. Yang penting jangan kisah-kisah yang bertentangan dengan Al-Qur'an dan Sunnah. Ini kan tidak bertentangan, hanya penghikayatan, kita ceritakan saja. Ya. Tidak kita bantah, tidak kita 100% juga mengatakan dia. Intinya ikhwan fillah azakumullah, ya, kita tidak tahu kepastian hal tersebut. Dan ini juga membantah, ya, prediksi-prediksi orang-orang barat bahwasanya ini benda usianya 1 juta tahun yang lalu. Padahal di kisah Israiliyat saja cuma 50 ribu tahun. Jadi usianya dunia ini 50 ribu tahun. Kita lebih percaya dengan Israiliyat daripada penelitian-penelitian barat yang karena ilmiah. Ini karena udah unsur karbon. Rupanya setelah ada baterai mati ada karbonnya, usianya 100 ribu tahun. baterai ABC usianya 100 ribu tahun karena unsur karbonnya. Ya gak makul, ada mereknya ABC masa 100 ribu tahun. Ini penemuan tulang dinosaurus 100 ribu tahun. Dari mana tahu? Dari penelitian uji karbon laborat dan seterusnya. Wallahu ta'ala a'lam. Ya. Kalau ada tulangnya, ya mungkin ada makhluk entah apa namanya. Ukurannya gede-gede karena Nabi Adam juga ukurannya 60 adra. 60 hasta, 30 meter lebih. Jadi kalau hewannya gede ya wajar. Ya. Cuma kalau ini usianya sekian, wallahu a'lam, kita enggak tahu. Wallahu a'lam, gitu saja. Ya, tidak usah kemudian oh kalau tidak jawab demikian salah. Ya. Inilah ikhwan fillah azakumullah, terkadang mereka sudah menetapkan ini yang benar, ada penelitian penemuan lagi beda lagi. Ya. Bisa juga masang kerangkanya salah ya juga bisa, namanya manusia. Kerangkanya manusia dipasangnya kepalanya monyet, ya bisa juga. Ya, ada kerangka manusia, nemu ini kerangka monyet, itu dipasang aja. Wow, ini manusia kera. Iya, perpaduan antara tulangnya manusia dengan tulangnya kera. Wallahu ta'ala alam, kita juga enggak tahu. Ya. Yang jelas manusia adalah manusia. Manusia adalah keturunan Adam. Ada manusia kera? Ada. Yahudi. Tetapi usianya kata Ibnu Abbas, lam yabluh 40 yauman. Tidak sampai 40 hari mati. Yaitu nanti dalam surah Al-Baqarah kisah ya, orang-orang Yahudi dirubah menjadi kera dan babi. Kalau memang itu penemuannya, rangkanya orang Yahudi, kenapa enggak ada manusia babi? Kan ada tuh manusia babi, Yahudi juga. Ya. Seharusnya kan ada babi dan kera. Ya, kalau memang mereka jujur ingin menemukan rangka-rangka demikian. Wallahu ta'ala alam. Ya anggap aja itu ilmu-ilmu hiburan lah. Ya hiburan saja. Demikian ikhwan fillah azakumullah. Al-qawlu tsalits, pendapat yang ketiga. Annahu al-yawm al-fasil baina ad-dunya wal akhirah. 50 ribu tahun menurut pendapat yang kedua adalah hari diputuskannya dunia dan akhirat. Hari keputusan. Wa huwa qaulun gharibun jiddan, ini pendapat yang gharibun jiddan, yang sangat bersendirian dengan pendapat ini cuma satu orang. Qala Ibnu Abi Hatim, berkata Ibnu Abi Hatim dalam tafsirnya, haddatsana Ahmad ibn Muhammad ibn Yahya ibn Sa'id al-Qattan qala haddatsana Bahlul ibn Mawriq. Jadi Bahlul itu nama orang ya. Jadi jangan orang bodoh, Bahlul kamu? Bukan, jangan. Jadi Bahlul itu halla yahullu. Halla itu ya artinya kemari. Halla, halla. Jadi kalau Bahlul ya kemari, orang yang bisa diajak ke sana kemari. Ya, jadi kadang karena ke sana kemari enggak ada prinsip, dasar Bahlul kamu, di sana mau, sini mau. Ya, begitu. Tapi ini nama orang. Nama ulama bahkan ya. Jadi jangan menggelari orang jelek itu dengan Bahlul. Nah, justru nama ulama. Namanya haddatsana Bahlul ibnul Muwarriq. Telah menceritakan kepada kami Bahlul ibnul Muwarriq qala haddatsana Musa ibnu Abidah qala akhbarani Muhammad bin Ka'ab. Telah mengkhabarkan kepadaku Muhammad ibnu Ka'ab. Ya. Ketika menafsirkan ini qala huwa yaumul fasli bainad dunya wal akhirah, yaitu hari ya keputusan atau hari pembatasan ya, bisa diartikan batasan antara dunia dan akhirat, itu ada masa penungguannya 50 ribu tahun. Nah, fasl ini adalah sampai nanti masuk surga atau neraka. Jadi hari kebangkitan, hari apa namanya di padang mahsyar berkumpulnya seluruh manusia, kemudian nanti yaumul hisab, yaumul mizan, setelah itu nanti yaumus sirat ya, meniti jembatan, setelah itu imma jannah wa imma nar. Ya, demikian ikhwan fillah jazakumullah. Qaulur rabi', pendapat yang keempat, walaupun tidak kita baca semua tapi supaya lengkap. Anal murad bidzalik yaumul qiyamah. Yang dimaksudkan dari pendapat yang keempat adalah itu adalah hari kiamat. Qala Ibnu Abi Haytim, berkata Ibnu Abi Haytim dalam tafsirnya, haddatsana Ahmad ibn Sinan al-Wasiti, qala haddatsana Abdurrahman ibn Mahdi an Israil an Simak an Ikrimah an Ibn Abbas. Dari Ibn Abbas pula beliau mengatakan, yaumul qiyamah fi yaumin kana miqdaru 50 alf sana, yaumul qiyamah ay yaumul qiyamah, isnaduhu sahih, sanadnya sahih. Demikian diriwayatkan oleh Thawri dari Simak ibn Harb dari Ikrimah, beliau juga menafsirkan yaumul qiyamah. Demikian pula dari penafsiran Ad-Dhahhak dan Ibnu Zaid, ya, Ad-Dhahhak dan Ibnu Zaid. Demikian mungkin sampai di sini dulu. Selebihnya nanti insyaallah pertemuan akan datang. Jadi ikhwan fi din a'azakumullah, kenapa ulama tetap menyebutkan ini? Ya, yang pertama menyebutkan tentang kisah-kisah Israiliyat karena lengkap, ya. Nabi paling banyak itu di Bani Israil. Jadi kisah-kisah yang turun-menurun diceritakan oleh Bani Israil itu tidak boleh kita langsung bantah. Tidak boleh langsung kita percayai, tidak boleh pula kita langsung bantah. Kalau ada dalam hadis, dalam Al-Quran, jelas kita beriman. Kalau ditiadakan dalam Al-Quran dan hadis, juga kita jangan terima. Tetapi kalau tidak ada pembenarannya dalam Al-Quran dan hadis, dan tidak pula ada pembatalannya dalam Al-Quran dan hadis, maka dibiarkan dan boleh diceritakan. Cuma kadarnya yang ulama jadikan itu, kadar penceritaan Israiliyat itu adalah yang mendukung penafsiran Al-Quran dan hadis yang sesuai dengan, ya, prinsip-prinsip Islam. Karena kalau kita mau baca kisah-kisah Israiliyat itu banyak sekali. Ada buku khusus yang khusus Israiliyat dan kisahnya macam-macam. Aneh-aneh kadang. Ya. Yang mungkin kadang di masyarakat kita ketemu kisah itu. Karena biasa senangnya menyampaikan kisah-kisah yang horib-horib. Ya, maka kita kisah-kisah seperti itu kita sampaikan, tetapi yang mendukung Al-Quran, yang mendukung hadis, sehingga lebih bermanfaat dibanding sekedar cerita, nggak ada faedahnya, nggak ada manfaatnya, ya sekedar cerita saja, faedah kembali kepada agama kurang. Maka jangan demikian. Ya misalkan banyak kisah-kisah. Kisah yang kadang sering banyak. Jadi ada, mungkin kita sering dengar kisah Abu Nawas. Abu Nawas itu ada zamannya Khalifah Harun al-Rashid. Ya. Ada beberapa orang-orang yang ingin menjatuhkan kewibawaan Harun al-Rashid. Maka dibuat-buatlah kisah-kisah tentang Abu Nawas yang berlebih-lebihan. Ya. Kisah yang berlebih-lebihan seolah-olah mempermainkan khalifah sekelas Harun al-Rashid. Dan kebanyakan kata para ulama ini kisah-kisah palsu, makdzub, dusta. Ya, kebanyakan. Abu Nawas itu seorang penyair, pemabuk. Ya, cuma di akhir hidupnya ada cerita beliau bertobat dan ada syair yang menunjukkan memang beliau bertobat. Penyesalan dari sudah tuanya. Ya, jadi seorang pemabok, ya, jangan diambil perkataannya. Tapi syairnya memang bagus, syairnya sampai Imam Syafi'i dulu sempat kagum dengan ini, dengan Abu Nawas ini, karena syairnya luar biasa. Ya, syair itu menunjukkan kedalaman berbahasa. Sastra itu menunjukkan kedalaman berbahasa. Hanya saja orang yang demikian sehingga kita tidak berlebih-lebihan dalam menceritakan dulu Abu Nawas dulu merendahkan kedudukan khalifah yang mulia Harun Rashid, khalifah yang adil, ya, pemimpin yang bijak, ya, yang subhanallah kalau menurut Syekh Mahmud Syakir, salah satu sebab tersebarnya Islam di Indonesia itu jasa beliau. Jadi pada kekhalifahan beliau, beliau utus utusan-utusan dagang ke Sumatera, ke Jawa, menyebarkan Islam. Dan ada perjanjian-perjanjian tertulis, ya, antara Harun al-Rashid dengan kerajaan-kerajaan yang ada di Indonesia. Itu data yang menurut Anda lebih valid dibandingkan cerita-cerita katanya dan katanya. Jadi ini yang ditulis dan diteliti oleh pakar sejarah dari Mesir, Syekh Mahmud bin Muhammad Syakir rahimahullahu taala. Demikian wallahu taala alam bisawab. Subhanakallahumma rabbana wa hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.